Pacaran panggil ayah bunda, tapi masih 5 SD sliding aja. Waktu putus marah-marah, upload di sosial media, sliding aja, sliding aja. Pengen tampil keren, tapi kok jadinya malah aneh, sliding aja. Boleh kekinian, tapi jangan sampai kelewatan batas. Generasi kejaman kita sliding aja, sliding aja, sliding aja, sliding. Kita sliding aja, sliding aja, sliding aja, sliding aja. Ngomong kasar gak difilter supaya dibilang keren, sliding aja. Jadi keren juga harus bisa pintar. Jangan so jagoan, dibentak dikit jadi gemetar. Jadi anak harus bisa belajar tegar. Ada masalah selesaikan dengan cara sabar. Kit zaman now jadi generasi emas. Up to date sama zaman, tapi harus bisa tegas. Belajar yang benar, jangan cari gara-gara. Biar nanti bisa berguna tuh bangsa negara. Generasi kejaman now, jangan ngeyel kalau kamu dibilangin, kalau kamu gak bisa dinasehatin. Kita sliding aja, sliding aja, sliding aja, sliding. Kita sliding aja, sliding aja, sliding aja, sliding aja. Kita sliding aja, sliding aja, sliding aja, sliding. Ya lebay-lebay dikit. Yoi.